pujaan hatiku. Jangan kau bersedih. Oh, ku tak ingin melihat kau seperti ini. Kau kekasihku, sudah air matamu hilangkan sedihmu. Andai kau tahu di sini ku menunggumu. Andai sana cintaku kepadamu yang tulus dan suci dan abadi. Kan kau tahu isi hatiku. Betapa besarnya cintaku kepadamu kau tahu.